Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya, keimanannya, dan telah memberikan kepada kita kesehatan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu luang sehingga kita bisa hadir dalam majlis ilmu ini di antara waktu maghrib dan isya. Semoga Allah jadikan waktu ini barokah dan jadi amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilman warzuqni, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan berikan kami pemahaman. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan tentang ad-da'u wad-dawa. Dari buku Ibnu Qayyim, pembahasan terakhir bahwa maksiat itu memperkokoh barisan musuh kita. Yang diinginkan di sini adalah iblis, syaitan, dan melemahkan kekuatan kita dalam memerangi iblis dan syaitan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa peperangan ini selalu ada, peperangan antara manusia dan syaitan dengan iblis. Karena iblis tidak akan mungkin membiarkan manusia di atas ketaatan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kita musuh yang kita enggak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat kita. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya, Pak? Saya bilang alhamdulillah. Bapak-bapak jawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Rahmat yang paling tinggi apa? Surga. Yahdikumullah. Saya balas, semoga Allah memberikan kalian hidayah. Wa yuslih balakum, dan Allah memperbaiki keadaan dan urusan kita. Masya Allah. Ternyata Islam itu indah, penuh dengan doa. Orang ngasih kita, kita gak bisa balas, kita balasnya apa, Pak? Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Yang balas Allah. Khairan nakirah. Dibalas dunia dan akhirat. Subhanallah. Kita kembali lagi. Katanya di sini bahwa permusuhan antara kita dan iblis selalu ada, musuh yang kita enggak bisa melihat dia tapi dia bisa melihat kita, musuh yang tidak pernah lengah tapi terkadang kita lengah dari dia, musuh yang enggak pernah tidur tapi terkadang kita malah tertidur, musuh yang tidak pernah capek untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan tapi terkadang kita malah futur dari ketaatan. Kalau kita sudah tahu musuh yang seperti ini, maka tidak ada lagi tempat kita minta tolong dan berlindung dari musuh seperti ini kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan kami minta tolong. Minta tolong dari segala hal, termasuk minta tolong dari pertempuran ini. Pertempuran antara manusia dan iblis. Sampai kapan kita bertempur dengan mereka? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang yakin, yang pasti. Apa yang pasti datang, Pak? Mati. Jadi pertempuran ini enggak bakal pernah selesai. Jadi sampai kapan Ustaz saya harus capek sholat, ibadah, jadi orang soleh, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa? Sampai kapan saya harus sabar? Sampai ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang maunya soleh cuma seminggu, dua minggu, berarti itu belum menjadi orang soleh. Jadi kalau orang tanya, kapan orang bisa dikatakan istiqomah, Ustaz? Oh, saya sudah lama mengaji Quran. Sudah berapa lama kamu mengaji Quran? Sudah 10 tahun. Saya sudah istiqomah? Belum. Oh, saya sudah 20 tahun. Semenjak tahun 90 sampai sekarang saya sudah ngaji kitab. Saya sudah istiqomah? Belum. Sampai kapan istiqomah? Sampai nanti akhir hayat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan di atas ketaatan, itu baru dikatakan istiqomah. Sekarang ini belum tentu kita, akhir hayat kita kalau bukan Allah yang menolong kita, kita belum tahu. Allahumma nas'alukal husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu husnul khatimah. Pertempuran ini masih ada, kata Ibnu Qayyim. Tapi musuh yang seolah-olah besar ini, bagaimana enggak besar, bagaimana enggak hebat? Dia bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat dia. Dia enggak pernah capek, kita kadang-kadang capek. Dia terus dendam, kita kadang-kadang lengah. Musuh yang seperti ini, kalau bukan Allah yang nolong, maka kita tidak mampu. Apa saja pertolongan Allah? Allah utus Rasul. Agar kita tahu menghadapi musuh ini. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, musuh memberikan kesesatan. Allah utus Rasul sebagai pengimbang. Pasukan yang membantu kita untuk di atas ketaatan. Yang kedua, Allah turunkan Quran. Bukan hanya Rasul sebagai contoh dan panutan qudwah, tapi Allah juga turunkan sebagai pedoman hidup Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya dan mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, maka kaum muslimin dengan itu semua menambah kekuatan di atas kekuatan, pertolongan di atas pertolongan, bahkan memiliki perbekalan di atas perbekalan. Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ini semua pasukan-pasukan yang memperkuat kita. Ada malaikat, ada nabi, ada wahyu, ada orang saleh. Ini pasukan yang memperkuat kita menghadapi musuh tadi, musuh iblis. Wa amadda subhanahu qa'im bihadil harb biquwa dhahirul batinah. Bahkan Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam pertempuran ini dengan kekuatan yang zahir dan yang batin. Apa itu yang zahir yang batin? Wa ja'ala 'aini tali'atuh. Allah jadikan matanya untuk memantau. Mata ini ternyata senjata Allah. Allah berikan kita senjata untuk bela diri, mata. Wal udhun sahibul khibrah, telinga untuk mendengar, mendengar ilmu, mendengar nasihat. Walisan diterjemanih, hati, lisan untuk menterjemahkan, mengeluarkan apa yang di hati. Wal yadaini warijlaini a'wanuhu, tangan dan kaki ini penolong-penolong, penguat-penguat, pembantu agar mata, telinga dan hati tadi bisa dilakukan. Jadi ternyata mata ini, telinga ini, ya hati itu semua adalah faktor-faktor yang bisa memperkokoh kita dalam perperangan ini. Wa aqamal malaika hamlatal arsy yastaghfiruna lah. Bahkan Allah jadikan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah agar mereka memohon ampun kepada hamba-hamba Allah. Jadi Allah jadikan malaikat. Malaikat ini tugasnya apa? Minta ampun kepada Allah. Siapa yang diampuni? Manusia. Allah jadikan malaikat-malaikat ini meminta ampun kepada Allah agar manusia diampuni. Apa fungsinya? Kalau Allah sudah ya anyas'aluhu an yaqihi sayiatu wa yudkhilu jannat, bahkan malaikat minta kepada Allah agar manusia dijaga dari kejelekan dan dimasukkan surga. Wa tawalla subhanahu dafa difai anhu binafsih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dan para malaikat, bahkan Allah jadikan Allah itu sebagai wali. Wali itu pembela. Ini pasukan-pasukan semuanya untuk menghadapi kita, menolong kita dalam peperangan melalui iblis. Barang siapa ini sudah terdapat padanya, dia bisa jaga pandangannya, dia bisa jaga matanya, dia bisa jaga hati dan akidahnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan malaikat untuk memohon ampun padanya. Allah jadikan buka, bahkan Allah jadikan Allah sebagai pembelanya, wali dia. Orang yang seperti ini, inilah yang Allah katakan, ulaika hizbullah. Mereka adalah golongan Allah. Udah berada pada pasukan Allah sekarang. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Dan pasti, golongan Allah, pasukan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wahula haulai jundi, mereka adalah pasukanku. Wa inna jundana lahumul ghalibun, pasukanku, kata Allah, pastilah mereka menang. Ini, kapan kita menjadi pasukan Allah, kapan bisa jadi pasukan syaitan. Ala inna ulaika hizbu syaitan, bukankah mereka menjadi hizbu syaitan. Ada hizbu syaitan, pasukan syaitan, ada menjadi pasukan Allah, jundullah, hizbullah. Kapan ini terjadi? Ketika dia banyak mengikuti perintah Allah, maka dia menjadi pasukan Allah. Tapi ketika dia banyak mengikuti perintah syaitan, perintah iblis, bisikan syaitan, maka dia termasuk pasukan syaitan. Manusia di antara ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kemaksiatan itu memperlemah kita dalam bergelut dengan iblis. Karena di jiwa kita ini pasti ada pergelutan antara hak dan batil. Di jiwa kita ini ada pergelutan antara nafsu dan ilmu, antara syahwat dan iman. Ada pergelutan ini. Ya, pergelutan ini akan menang salah satunya. Namanya bergelut, akan ada menang salah satunya. Terkadang yang menang iman kalau imannya lagi bagus, terkadang yang iman yang menang itu syahwat kalau imannya lagi lemah. Orang yang maksiat itu pada hakikatnya melemahkan iman, memperkuat syahwat. Maka dia akan memperkuat pasukan-pasukan iblis. Karena pasukan iblis yang ada dalam diri kita termasuk syahwat. Syahwat pasukan iblis murni atau dia bisa menjadi pasukan iblis? Paham maksud saya? Syahwat, nafsu, itu tidak murni tercela. Tapi jika dia dibiarkan mendominasi dan diikuti, maka itu bisa menjadi tercela dan bisa menjadi pasukan iblis untuk mengalahkan kita. Kalau syahwatnya ada syahwat, kata Ibnu Qayyim atau dalam Ibnu Qudamah mengatakan, kalau syahwatnya itu benar, lalu syahwatnya diletakkan kepada yang benar, maka syahwat tidak tercela. Kalau enggak ada syahwat, enggak mungkin ada keturunan. Gak ada syahwat, gak mungkin orang mau nikah. Ketika orang menikah, seorang suami mendatangi istrinya. Fi kulli buti' ahadikum sadaqah. Setiap kalian mendatangi istri sedekah. Mungkin gak datangin istri tanpa syahwat? Gak mungkin. Ketika syahwatnya seperti ini, tercela atau tidak? Tidak, bahkan ini terpuji. Menyebabkan sedekah, menyebabkan pahala. Bahkan menyebabkan punya keturunan. Tapi ketika syahwatnya mendominasi, harusnya batasannya ya kepada istri saja, ternyata dia ikutin kepada selain istri, mendominasi namanya. Lebih besar. Ini berarti dia membesarkan pasukan setan. Setan tahu bahwa di dalam diri kita ada nilai-nilai yang bisa mengalahkan kita jika kita gunakan terlalu besar dari dosisnya. syahwat digunakan terlalu besar dan dosisnya bisa jadi racun bagi kita. Sama seperti juga emosi, marah. Apakah marah selamanya tercela? Enggak marah itu enggak salah. Kalau orang marah tercela, gimana mau perang? Ya, orang pasukan non-muslim di sana, pasukan muslim di sini. Pasti perang ya ada marahnya. Kalau enggak marah bagaimana mau nebas musuh? Enggak tega. Ketika marah itu dilaksanakan, dilakukan sesuai dengan bingkai-bingkai Islam. Yang diperangi orang kafir, harbi. Marahnya tercela atau terpuji di sini? Terpuji. Tapi ketika marahnya diletakkan kepada sesuatu yang enggak benar, menzolimi orang. Ini malah jadi salah satu senjata setan. Setan tahu, di diri kita punya faktor marah tadi. Dia tahu, ini bisa dibesarkan, ini bisa dikecilkan. Setan tahu, di diri kita punya syahwat. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Lah kalau kita, ini yang diinginkan Ibnu Qayyim, kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka kebesaran syahwat, nafsu akan membesar dan iman akan melemah. Pergulatan antara iman dan syahwat, maka iman akan terkalahkan. Jika iman sudah terkalahkan, iman lama-kelamaan bisa mati. Itu yang dikatakan matinya keimanan, matinya hati. Namanya bergulat. Pergulatan tadi bisa jadi sakit karena kalah, bisa jadi mati karena terus-terusan kalah. Jika sudah mati, maka yang mendominasi adalah syahwat dan menjadi menang adalah syahwat. Ketika itulah tidak manfaat lagi tadzkirah, peringatan. Ketika itulah sudah tidak manfaat lagi Al-Quran, karena sudah mati hatinya. Dikasih nasihat, gak masuk. Dikasih dalil, gak paham. Dikasih ilmu, gak suka. Diajak ibadah, berat. Ya Allah musta'an. Dikatakan lagi di sini, wa 'allama subhanahu ibadahu kayfiyah hadzal harb wa jihad. Lalu setelah Allah memberikan kita pasukan-pasukan tadi, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita kaki, Allah memberikan malaikat mendoakan kita, bahkan Allah jadikan turunkan Quran, Allah turunkan Nabi, ini semua memperkuat iman kita dan memperkuat pasukan-pasukan orang-orang saleh. Bahkan Allah jadikan Allah sebagai penolongnya. Tidak berhenti sampai di situ. Allah pun mengajari bagaimana taktik perang ini. Sudah dikasih alat, sudah dikasih senjata, ilmu, mata, telinga, hati, ini semua senjata, tangan, kaki, senjata dalam peperangan ini. Allah ajari kita bagaimana taktik perangnya. Dari mana Allah ajari? Perhatikan dalam surat Al-Imran. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Allama subhanahu ibadahu kaifiyati hadil harb wa jihad. Allah ajari hambanya bagaimana pertempuran ini. Fajama'aha lahum fi arba'i kalimat. Allah mengumpulkan taktik perang ini dalam 4 kata. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu dalam bahasa Arab untuk panggilan jauh. Ya Zaid, berarti jauh dia. Ai, itu untuk panggilan yang sedang. Ai. Ha, itu kalimat tanbih. Untuk memberikan peringatan biasa kepada yang dekat. Hadza. Za, isim isyarah. Ha, tanbih. Untuk yang dekat. Maka kalimat ya ayyuha, wahai yang jauh, yang dekat, yang sedang, kemari semua. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Udah punya modal. Modal iman dulu udah punya. Kalau belum punya modal iman, gak bakalan bisa masuk dalam pertempuran ini. Kalau mau menang dalam pertempuran ini, kalau mau ikut taktik dalam pertempuran ini, dalam 4 kata ini, iman dulu. Kalau tidak, maka 4 kalimat ini gak bermanfaat. Tidak akan bisa dijadikan taktik dalam peperangan melawan iblis. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Isbiru. Kalimat yang pertama, sabar. Ternyata modal pertama kali dalam perang ini sabar. Perang syahwat. Perang perut. Lapar. Perang nafsu. Perang harta. Perang jabatan. Tamak jabatan, tamak harta, tak semuanya. isbiru, wasabiru, warabitu, tiga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah, empat. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung dan menang. Kapan itu? Empat ini punya. Dengan modal keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, modalnya iman. Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah, la'allakum tuflihun, kalian pasti menang. Jadi kalau orang mau menang, mau beruntung, mau sukses, empat ini modalnya. Yang pertama Allah katakan, la yatimu hamar ada jihad illa bihadil umur arba'. Tidak akan bisa sempurna peperangan ini kecuali dengan empat perkara ini, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, wala yatimu lahu sabar. Yang pertama adalah sabar. Apa itu sabar? Sabar itu maknanya habas, memenjarakan. Apa yang dipenjarakan? Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Syahwat dipenjarakan. Habas itu ditahan, dipenjarakan, dibelenggu. Orang sabar pada hakikatnya orang yang membelenggu apa sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka itu sabar bukan hanya ketimpa musibah. Ketika timpa musibah, enggak suka, berat, sabar, betul. Apa sabarnya di situ? Kaitkan diri, tahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang tercela. Tidak mencela takdir, tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Tidak ngambek sama Allah. Sebagian orang begitu ketimpa takdir ngambek, udah enggak mau salat. Kenapa? Allah terimpa saya musibah. Ya subhanallah. Dia kira dengan dia tidak sholat maka Allah akan rugi. Tidak, yang rugi dia sendiri. Allah gak butuh sholat dia, Allah gak butuh ibadah dia, tapi dia yang butuh Allah. Ketika dia tinggalkan sholatnya, ketika dia ketimpa musibah dia tinggalkan sholatnya, pada hakikatnya dia sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi kalau dia sholat, isbiru, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasta'inu bis sabri wassalat, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sabar itu habsun nafs, mengekang diri. As-salat, memohon kepada Allah. Kita tidak akan bisa mengekang diri kita, mengekang emosi kita, mengekang syahwat kita kecuali Allah yang menolong kita agar kita mampu menguasai diri. Maka orang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengeluarkan semua yang isi hatinya. Enggak. Lagi mau marah dia keluarkan. Lagi dia mau ngomong dia keluarkan. Semua dia keluarkan isi hatinya. Itu bukan hebat. Anak bayi juga bisa mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Tapi anak bayi ketika mengeluarkan yang ada di hatinya dengan caranya nangis. Caranya bayi. Mungkin cara orang tua mengeluarkan yang di hatinya beda. Marah, teriak, mata merah, keluar uratnya, bisa jadi. Maka Rasul mengatakan, laisa sadida bisur'ah, bukan orang yang hebat, yang kuat itu orang yang pintar gulat. Fa inna sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang hebat, yang kuat, orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Itu yang berat, Pak. Lagi marah ditahan. Itu yang susah, enggak semua orang bisa. Tapi kalau lagi marah dikeluarkan, semua orang bisa. Jangankan kita manusia, afwan, maaf ini, hewan aja bisa. Hewan kalau lagi marah enggak bisa ditahan. Bayi saja bisa. Maka Rasul mengatakan, "Laisa sadid," bukan orang yang kokoh, yang kuat, yang hebat, yang gampang surah, yang mudah marah, mudah mengaplikasikan emosinya, bukan. Fa inna sadid, tapi orang yang hebat, yang kuat, yamlik nafsahu indal ghadab, dapat menguasai diri. Padahal udah menggebu-gebu di sini, tapi dapat menguasai diri, ngontrol ucapannya, ngontrol perbuatannya, ngontrol tingkah lakunya. Ini baru orang kuat namanya. Kenapa? Karena di sini udah mau meledak, tapi dia tahan. Berat tidak? Berat. Itu lebih berat daripada yang di sini sudah mau keluar dia keluarkan langsung, enggak berat itu. Semua orang bisa. Kata di sini pertama apa? Sabar. habasun nafs. Tahan diri kita. Inna nafsa la amaratun bisu. Karena terkadang jiwa ini mengantarkan, memerintahkan. La amaratun bisu. Merintahkan sesuatu yang jelek. Kita sama-sama punya nafsu. Siapapun manusia punya nafsu. Tapi kenapa dia bisa mengendalikan nafsunya? Kenapa kita gak bisa? Harus kita bisa. Kita sama-sama punya keinginan. Semua orang punya keinginan. Tapi kenapa dia bisa mengendalikan keinginannya? Kenapa kita gak bisa? Mengendalikan keinginan butuh sabar. Isbiru, sabar. Jadi sabar dalam apa? Sabar dalam takdir Allah. Sabar dalam perintah Allah. Sabar. Dalam menjalankan perintah Allah ini sabar. Apapun perintah Allah butuh sabar kita. Lagi enak-enak tidur subuh tiba-tiba azan. Sabar enggak bangun? Sabar. Tadi malam padahal tidur jam 2, Ustaz. Tapi udah jam subuh nih harus bangun. Lalu sudah bangun, kamarnya di lantai 15. Subhanallah. Udah begitu liftnya mati. Subhanallah. Hah? Suruh sholatnya di Nurullah. Di bawah. Sabar tidak? Sabar. Ibadah butuh sabar. Meninggalkan maksiat butuh sabar tidak? Butuh sabar. Jiwa mendorong-dorong terkadang. Apalagi anak muda pengen tahu. Belum lagi bisikan setan, gak apa-apa lah, cobain aja dikit. Hah. Ketika terus bergulat di dalam jiwa butuh sabar tidak? Orang yang hebat bukan orang yang bisa mengaplikasikan nafsunya. Tapi orang yang hebat ketika dia bisa mengendalikan jiwanya. Sampai kapan Ustaz sabar? Sabar kalau ada waktunya. Tunggu saya ya, sampai kapan? 1 jam. Oh masih bisa nunggu 1 jam. Tunggu di situ kapan? 15 menit. Nahannya 15 menit. Sebentar ya Pak. Terus tunggu situ ya, sampai kapan? Sampai datang maut. Kapan nih datang maut? Maka dikatakan ayat kedua, isbiru wasabiru. Ditekankan lagi sabarnya. Kalau sabarnya cuman ketika Ramadan, ya udah bagus, tapi jangan hanya Ramadan jadi orang sabar. 10 hari terakhir, Masya Allah, mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, tapi 10 hari aja. Itu sabar, tapi sabarnya terbatas. Ya, Allah katakan dalam ayat ini, isbiru, sabar, wasabiru. Apa bedanya isbir dengan sabir? Berusaha. Jadi sabarnya bukan hanya sekedar sabar. Usaha, sabar, ikat. Nafsu tadi diikat. Jiwa tadi dikekang. Isbiru wa sabiru. Terus berusaha sabar. Maka Rasul mengatakan, wa man yatasabbar, yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan anugerahkan kepada dia sabar. Bisa. Jangan bilang gak bisa. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya mampu. Isbiru wa sabiru. Ini jurus pertama sabar, jurus kedua, hah? Sabar lagi. Lalu kalau gitu sabar kan ada batasnya, Ustaz. Kapan sabar ada batasnya? Gak ada sabar ada batasnya. Mungkin sabar kepada orang yang zalim ada batasnya, tapi sabar untuk di atas ketaatan gak ada batasnya. Isbiru kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian bertemu aku nanti di telaga. Jadi batasnya sabar sampai kapan Pak? Sampai ketemu baginda Rasulullah SAW di telaga. Maka itu orang yang sabar pahalanya itu gak terbatas. Sholat di masjid pahalanya 27 derajat. Sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi 1000. Sholat di Masjidil Haram 100. Masih tersebutkan besar pahala. Walaupun itu besar, kita gak mengecilkan. Luar biasa, bagaikan 1000 kali sholat. Masih tersebutkan tapi jumlahnya. Orang yang sabar, itu lipat ganda pahalanya gak tersebutkan lagi. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang wafat dalam keadaan sabar. Sabar dalam agamanya, sabar dalam ketaatannya, sabar meninggalkan yang haram, apa pahalanya? Yuwaffas sabiruna bi in sesungguhnya pahala mereka bi ghairi hisabin, enggak bisa kehitung. Berapa berarti kalau gak bisa kehitung, Pak? 1 juta masih bisa kehitung gak? 2 juta? 1 miliar? 1 triliun? Ini gak bisa kehitung. Yang bilang siapa? Allah. Maka itu ibadah sabar ini ibadahnya orang-orang soleh, ya subhanallah. Allahumma rzuqna sabaran. Ya Allah, berikan kami rizki berupa sabar. Jadi kalau orang hanya berpikir sabar itu ketika marah, itu hanya bagian. Tapi sabar itu semua sisi. Ini ada uang, tiba-tiba teman kantor bilang, ini ada uang ini. Udah, gak ada siapa-siapa, 100 juta kita bagi dua. KPK gak tahu, auditing gak tahu, udah bagi dua aja kita. Udah kebayang nih mobil baru, Masya Allah. Udah kebayang flat baru, apartemen baru. Ingat Allah, sabar. Sabar tidak? Udah depan mata, sabar tidak? Sabar. Lah seperti itu kehidupan. Semua kita butuh sabar mengalahkan nafsu kita. Karena kita manusia punya nafsu. Isbiru wasabiru. Sabar dan terus sabar. Warabitu. Dan terus jaga kesabaran tadi. Ini kata Ibnu Qayyim di sini. Wala yatimu lahu sabar illa musabaratil adu. Gak mungkin sempurna sabarnya kecuali dia terus berusaha, terus sabar. Wahiyya muqawamatuhu wa munazalatuh. Yaitu terus berhadapan dengan musuh-musuhnya tadi. Adu kuat dengan musuh-musuhnya tadi. Wa munazalatuh. Fa'idha sabaru aduhul ihtaja ila amr akhar. Jika dia sudah berusaha sesabar mungkin, sekuat tenaga mungkin menghadapi musuhnya dengan sabar. Menghadapi musuh syahwat, musuh iblis, dia membutuhkan perkara yang lain. Apa itu? Murabatah warabitu, berjaga-jaga, perhatikan, lazim. Wahyal luzumu thugur qulub wahirasatu li an yadkhulu ma'a adu. Apa itu murabatah? Apa itu yang dijaga? Yaitu menjaga pos hatinya. Dan dia selalu memantau hatinya agar jangan musuh masuk ke dalam hatinya. Jadi dalam tubuh kita, ya kalau diistilahkan komputer itu ada yang menjadi sumber untuk berpikir yang paling kuat. Kalau ini sudah kena virus, maka tangan bekerja salah, kaki bekerja salah, mata bekerja salah, telinga bekerja salah. Lah, ini, pokoknya ini, inilah yang menjadi targetnya iblis. Dia gak mau ganggu mata saja. Dia mau ganggu target ini. Kalau ini sudah kena virusnya, melangkah udah gak benar. Bicara udah gak benar. Melihat sudah gak benar. Mendengar sudah gak benar. Berbuat sedang amanar, maka kata Ibnu Qayyim inilah harus dijaga. Apa itu dia? Hati. Maka Rasulullah kata, inna fil jasadin mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal darah. Jika dia baik, maka akan baik seluruh amalan. Jika dia jelek, maka akan jelek seluruh amalan. Inilah yang selalu dipantau sama iblis agar rusak. Isbiru wasabiru warabitu, sabar dan terus sabar dan jaga. Ini dia kita jaga. Jangan sampai masuk virus-virus. Lah bagaimana dia bisa masuk ke dalam hati? Sementara hati ini ditutup oleh dada. Dada ditutup oleh daging. Daging tutup oleh tulang. Semenjak ada lagi ada otot-otot yang lain. Sementara hati paling dalam. Bagaimana iblis bisa masuk? Dia tidak akan bisa masuk kecuali melalui posko-poskonya. Ini poskonya telinga. Ini poskonya mata. Ini poskonya mulut. Dari inilah dia akan masuk ke dalam hati. Maka jagalah telinga, jagalah mata, jagalah mulut. Agar dia tidak bisa masuk ke dalam hati. Hati tidak pernah bisa melihat, tapi mata yang melihat yang mengabarkan kepada hati. Hati tidak pernah bisa mendengar, tapi hati bisa tahu gara-gara telinga mendengar, telinga mengabarkan kepada hati. Hati tidak pernah tahu yang mana yang cantik, yang jelek, yang tahu itu mata. Kata mata dia cantik, hati berpikir, tangan melakukan. Maka yang dijaga apa, Pak? Hati. Posko-poskonya, masuk ke dalam hati, telinga, mata, mulut. Itu poskonya. Maka banyak sekali di ayat Allah mengatakan waladhi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian yang kalian enggak tahu apapun sedikit pun. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, mata, wal afidah dan akal. Kenapa akal, afidah, hati dikebelakangkan? Karena hati tidak akan bisa masuk informasi kecuali dengan telinga dan mata. Maka dikedahulukan wa ja'alakum sam'a wal absar. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, masuk ke informasi. Wa absar, penglihatan, masuk ke informasi. Informasi tadi masuk ke mana? Disimpan di afidah, di hati, di akal. Maka iblis pengen masuk ke dalam hati ini. Rusak nih hati, akan rusak pandangan. Rusak nih hati, hati tinggal bilang kepada tangan, wahai tangan, lakukan. Hati tinggal bilang kepada kaki, wahai laki, langkahkan. Hati tinggal bilang kepada fisikis. Karena itulah yang dikatakan, mengapa hati diumpamakan bagaikan tahta kerajaan dalam kehidupan manusia. Karena dia sumber perintah dari segala tubuh kita. Allahumma musta'an. Ya, lanjut. Kata Ibnu Qayyim, wa apa itu murabathah? Apa yang dijaga? Murabathah. Ya. Murabathah adalah melazimi, mengawasi pos hati, bentengi hati, li'an yadkhula ma'a adu, agar jangan musuh tadi menyusup ke dalam hati kita. Wa luzumu thughur 'ain, maka harus dijaga pos mata, pos telinga, pos lisan, pos perut, pos tangan dan pos kaki. Itu semua hanya posko-posko yang mengantarkan kepada kerajaan hati. Kalau ini terjaga, kenapa sih sekarang kita baca ya tubillah anak kecil umur sekian dan sekian melakukan pemerkosaan? Apa sebabnya, Pak? Hah? Tontonan mata. Matanya masuk ke dalam hati, hatinya pengen, hati bilang sama kaki dan tangan, lakukan. Perintah siapa? Hati. Masuknya dari mata. Pembunuhan, hasad, iri, dengki, pemerkosaan. Dari mana taunya semua? Hatinya jahat, betul hatinya jahat, tapi hati enggak pernah tahu kalau itu dia bisa diperkosa. Yang tahu itu mata. Maka itu Islam selalu mengatakan, jaga mata. Kenapa perempuan ditutup? Karena terkadang kita gak mungkin jaga mata kita 100%. Harus dua sisi dijaga. Yang mata dijaga, yang nampak juga tertutupi. Kok dia bilang, ah itu mah dasar matanya saja. Enggak. Jiwa manusia jika normal melihat wanita, laki-laki, pastilah dia berpikir. Kalau ada laki-laki yang lihat perempuan lalu enggak berpikir, yang disalahkan bukan siapanya. Yang disalahkan, wah itu masalah dia. Bukan, itu memang berarti laki-lakinya yang salah. Kok bisa dia enggak berpikir? Jangan-jangan sudah dingin ini orang. Kenapa? Karena idza kharajatil mar'ah istasrafaha syaitan, kata Rasulullah. Jika perempuan keluar, syaitan itu menghias-hiasi. Menghias-hiasi. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Kenapa diperintahkan tundukkan pandangan dulu? Karena pandangannya akan membangkitkan kemaluan. Dia mau jaga kemaluannya, diikat sekuat mungkin, tapi pandangannya enggak dijaga, akan terbakar jiwanya. Maka pada hakikatnya orang-orang yang nonton film porno itu pada hakikat sedang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Dia lihat sesuatu yang membakar dirinya, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Kesiksa gak? Tersiksa, membakar dirinya sendiri. Seandainya dia lakukan, karena sudah hilang akalnya, dosa buat dia. Kalau seandainya dia punya yang halal, dia tidak akan merasa puas dengan yang halal. Karena yang dia lihat lebih indah daripada yang dia alami. Kenapa? Tertipu dengan mata. Allah musta'an ya. sudah masuk waktu isya. Nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi bahwa posko-posko ini harus dijaga. Posko telinga, posko mata, posko lisan, posko tangan, posko kaki. Ini semua posko-posko yang mengantarkan pada hati. Jika hati sudah dikuasai oleh iblis, maka kerajaan dalam diri kita telah kalah. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah ila hiran tanastaghfiruka wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan lagi kembali pembahasannya. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa murabathah, tidak akan sempurna kesabaran tadi kecuali dengan murabathah, terus menjaga, memantau. Apa itu yang dipantau? Luzumu thughur qalb wa hirasatu li alla yadkhulu ma'ahu adu. Selalu menjaga, mengawasi, memantau hati agar syaitan, musuh-musuh kita tidak menyusup ke dalam hati kita. Wa luzumu thughur ain wal udhun wal lisan wal batn wal yad war rijal. Memantau pos mata, pos telinga, pos lisan, pos perut, pos tangan, pos kaki. Fahadi thughuru minha yadkhulu adu wa yajusu khilalu diyar wa yufsidu ma qadara alai. Pos-pos ini inilah tempat yang bisa dimasuki dan disusupi oleh musuh untuk dia masuk ke dalam hati kita. Jika dia sudah masuk ke dalam tempat ini, maka dia akan merusak serusak sejadi-jadinya. Wal murabatu luzumu hadis thughur, maka murabathah irbitu isbiru wa sabiru wa rabitu. Berarti rabit itu apa? Luzumu hadis sugur, terus menjaga pandangan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga perut. Wa la yakhlu makanah, jangan biarkan lengah. Fa yusadifun adu sugur, kalau dia lengah, kosong, enggak ada yang jaga, maka musuh akan masuk. Khalian fayadkhulu min. Perhatikan. Fa haula ashabur rasul. Perhatikan saja. Ini sahabat Rasulullah SAW, khairu khalq, sebaik-baiknya makhluk. Karena para sahabat itu, Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah melihat hati para sahabat yang terbaik. Allah melihat dari hati-hati para sahabat, maka Allah memilih hati Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Jadi kalau dia dikatakan khairu khalq, makhluk yang terbaik, ya betul. Para sahabat itu adalah orang yang terbaik hatinya. Ba'da nabiyyin wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul. Wa 'adhamu hamayatan wa hirasa min syaitan, bahkan orang yang paling menjaga, paling besar penjagaannya dari syaitan. Wa qad akhalu makan, tapi terjadilah ketika mereka mengosongkan tempat yang diperintahkan untuk dijaga di hari Uhud, akhirnya masuklah musuh dari pos itu. Jadi kalau dalam peperangan fisikis ada pos-pos tertentu. Kenapa terjadinya kalah perang Uhud? Karena pos Jabal Rumah, ya, itu dikosongkan, turun para sahabat. Sebagian turun karena menganggap sudah menang. Akhirnya Khalid bin Walid melambung, naik lagi ke Jabal Rumah. Begitu naik dikuasai Jabal Rumah, ini yang lain di bawah. Bayangkan saja yang di bawah ini di padang pasir, enggak ada tempat berlindung. Ketinggian sudah dikuasai oleh musuh. Kenapa bisa terjadi perang Uhud ini? Karena tidak ada rabitu. Pemantauan. Dipantau terus. Perang sabar. Ketika berkecamuknya perang, tambah lagi sabar. Ada luka, ada patah, ada mati. Kesabaran itu rabitu. Terus dipantau, dijaga. Jika tidak dijaga, maka masuklah musuh. Seperti itu juga kita. pertempuran antara manusia dengan iblis. Pos apa yang harus kita jaga? Kembali, pos mata, pos telinga, pos lisan, perut, tangan dan kaki. Itu semua posko-posko yang mengantarkan kepada kerusakan. Kata dia, fahadi jama'at salasah. Maka kata dia di sini, pada qala minhu adu, maka masuklah musuh. Masuk naik ke Jabal Rumah. Wa kana makan, maka terjadilah apa yang terjadi. Sampai orang-orang munafikin bilang, tuh katanya kamu nabi. Katanya kamu dapat wahyu. Katanya kamu utusan Allah, utusan Tuhan. Masa kamu kalah dalam perang Uhud? Meragu-ragukan orang munafikin sampai Allah turunkan ayat untuk membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahutaala, fa hadhihi jama'ah jima'u thalatha wa amuduha allazi taqumu bihi wa taqwallah. Tiga perkara ini bisa ada sabar, terus sabar dan pantau kesabaran. Terus kesabar luzum. Jadi kalau dikatakan sabar, sabar yang pertama, wasabiru, terus berusaha sabar, warabitu, luzum, tetap di atas kesabaran, jangan mundur, istiqomah. Tiga perkara ini bisa ada, wattaqullah, kalau ada takwa. Bagaimana mau sabar dari capek, dari letih, dari capek, dari letih, dari susah, kalau enggak ada takwa? Bagaimana bisa sabar dari puasa, keringnya tenggorokan, bibir pecah-pecah, badan lemas, muka pucat, panas matahari, sabar. Bagaimana bisa sabarnya? Takwa. Maka itu dikatakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang, sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa ternyata kunci daripada kekuatan sabar. Ya biarlah saya capek, biarlah sekarang saya tahan, biarlah sekarang saya berusaha keras, mudah-mudahan nanti Allah ganti di akhirat. Lah kalimat ganti di akhirat, harapan ini, keyakinan ini, apa yang namanya? Takwa. Orang gak bakalan bisa baik kalau bukan ketakwaan yang menghalanginya. Jadi kalau ada orang bisa berbuat baik, tapi bukan karena ketakwaan, karena kalau bukan karena Allah, suatu saat dia kan tidak akan baik. Oh, dia bisa jujur. Dia bisa jujur, dia bisa amanah. Tapi bukan karena Allah, bukan karena ketakwaan, karena ada yang mantau. Suatu saat kejujurannya, keamanannya akan luntur kalau enggak ada yang mantau. Karena bukan Allah tujuannya. Tapi kalau sudah Allah tujuannya, ada yang mantau, ada yang lihat, ada yang perhatikan, ada yang audit, terserah ada enggak ada, tapi ada Allah. Itu takwa namanya. Maka jangan pernah, ya, kita terkadang kaum muslimin bisa percaya kepada orang yang, jangan pernah orang muslim itu percaya kepada orang yang enggak percaya Tuhan. Kenapa? Orang kalau enggak percaya kepada Tuhan, berarti segala sumber kejelekan ada kepada dia. Kalau sudah enggak percaya Tuhan, berzina enggak dosa, makan harta orang enggak dosa, membunuh enggak dosa. Kalau orang sudah punya prinsip kayak gini, dia berbuat baik sama kita bukan karena Allah, tapi karena kesempatan enggak ada. Ketika kesempatan ada, dia bisa berzina. Ketika kesempatan ada, dia bisa membunuh. Kenapa enggak dosa bagi dia? Enggak ada Tuhan. Maka orang yang paling jelek adalah orang seperti ini. Atau orang yang merasa dirinya sudah enggak dosa, dosa saya sudah tebus. Saya bikin apapun sekarang enggak bakalan dosa. Lah orang seperti ini hati-hati, kita akan dimakan sama dia. Karena ketika dia makan kita, dia enggak merasa berdosa. Saya enggak dosa. Dosa saya sudah ditebus. Dan itu sangat bahaya. Orang Islam, ya, sejelek-jeleknya orang Islam, tapi kalau di hatinya masih ada takwa, takut sama Allah, insyaallah akan ada rem bagi dia untuk melakukan kejelekan. Bukan karena manusianya, tapi karena Allah. Kesabaran, wasabiru, terus sabar, warabitu, luzumu ala ta'ah, terus di atas kesabaran dan terus di atas ketaatan tadi, apa sumbernya semua? Wattaqullah, takwa kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, tiga perkara ini bisa terkumpul dan tiga perkara ini bisa menjadi pondasi. Wa huwa taqwallah, al taqwa kepada Allah lah asalnya. Falayanfa'u sabr, wala musabarah wala murabata illa bitaqwa. Enggak akan manfaat sabarnya dan terus bersabarnya, tidak akan manfaat murabatahnya, luzumnya terus menerus di atas ketaatannya, terus menerus di atas kesabarannya kecuali dengan takwa. Wala taqumu taqwa illa ala saqis sabr. Dan tidak akan bisa berdiri ketakwaan kecuali dia berusaha sekuat mungkin dengan sabar ibadah. Para hadirin jemaah, ikhwanul fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pembahasan kita bahwa Allah berikan musuh tapi Allah berikan kepada kita alat-alat kemampuan untuk bela musuh. Bahkan Allah berikan kepada kita taktik memerangi musuh. Empat taktiknya. Sabar, terus sabar, waluzum, murabatah, pantau terus ketaatan tadi, jaga pos-pos ketaatan tadi, wattaqullah, takwa kepada Allah. Kalau empat ini ada pada diri kita, la'allakum tuflihun, kalian pasti muflih, beruntung, menang, sukses. Fanzur al'an, perhatikan sekarang, kata Ibnu Qayyim, fika ila iltiqai jaisyain, perhatikan dalam dirimu sendiri. Ketika dalam dirimu sendiri itu bertemunya dua pasukan ini. Dalam diri kita terkadang bertemu dua pasukan ini. Pasukan yang baik dengan pasukan yang jelek. Bisikan baik dengan bisikan jelek. Syahwat dengan ilmu. Nafsu dengan iman. Bertemu kadang diri kita. Wastadama askarain. Dua pasukan ini, dua tentara ini saling bertabrakan. Fakaifa tadalu marrah wa yudalu alaika marrah. Kadang-kadang iman yang menang, kadang-kadang iman yang kalah. Wa aqbil malakul kufra bijunudi wa asakir fawajada qalbu fihi fi husnul jalisan. Maka di sini ya, bayangkan bertemunya dua pasukan yang bersaf-saf dalam dirimu. Perhatikan bagaimana terkadang kamu berada di atas angin, kamu beruntung menang, bisa mengalahkan pasukan setan, dan terkadang menderita kerugian. Penguasa kekufuran mendatangimu dengan pasukan dan bala tentaranya. Siapa itu penguasa kekafiran? Iblis. Ya. Wa aqbala malakul kufra bi junudi wa asakirih. Raja kekufuran datang kepadamu dengan pasukannya, dengan pasukan dan tentaranya. Fa wajada qalbu fi hisni jalisan fi kursi mamlukatih. Dan dia mendapati hatinya, ya, jadi ketika setan masuk ternyata mendapati hatinya, hatinya berkuasa, hati manusia tadi. Wa amara nafidan fi awani. Maka iblis memerintahkan kepada penolong-penolongnya, wa jundah, kepada pasukannya, qad hafu bih wa yuqatiluna an yudafi'una an han hauzatihi, agar benteng-benteng hati tadi bisa jebol. Falam yumkinu al-hujum ila mukhamarah ba'da umara'ihi wa junudi 'alaihi. Tidak akan mungkin iblis bisa menguasai hati ini kecuali setelah dia jadikan hati ini mencintai sesuatu. Dibisikkanlah. Pertama cuma bisikan. Bisikan pelan. Akhirnya menjadi pikiran. Menjadi pikiran menjadi niat. Niat menjadi keinginan. Keinginan menjadi tekad. Tekad menjadi keperbuatan. Ketika memperbuatan menjadi kesukaan. Ketika sudah menjadi kesukaan, menjadi bagian hidup. Ketika sudah menjadi bagian hidup, sulit untuk dipisahkan. Itulah cara setan. Ya. Fasala'an akhassu junud bihi wa aqrabi minhu manzilah. Maka setan bertanya kepada orang yang paling dekatnya dan yang paling khususnya dari pasukan tadi. Fakilalah, maka dikatakan pada dia, apa yang paling bisa masuk ke dalam hati orang? An-nafsu, jiwanya. Faqala li'awani, maka syaitan berkata kepada penolong-penolongnya, udkhulu 'alaiha min muradiha. Masuk ke dalam nafsunya dan ikuti, perhatikan apa yang disukai oleh nafsunya. Maka masuk pertama kali itu pertama sesuatu yang terkadang dianggap boleh tapi nafsu. Diikutin dulu nafsunya, perlahan demi selah perlahan. Awalnya ya boleh kan? Boleh kan? Enggak masalah kan? Akan makruh. Nafsunya dulu masukin. Ya, wa undur mawaqi' nafsu wa kila awan udkhulu 'alaiha min muradiha fanduru mawaqi' mahabbati. Perhatikan, kalau kau sudah masuk ke dalam nafsunya, perhatikan apa yang dia cintai. Wa ma huwa mahbubiha wa aduwiha bih. Padahal apa-apa yang dia cintai tadi bisa menjadi musuhnya sendiri. Masukin seolah-olah ke dalam jiwa itu sesuatu yang boleh dan dicintai dulu. Ya. Wa manuha iyahu wantashu suratul mahbub fiha fi yaqadatihi wa manamiha. Bahkan yang dia cintainya tadi itu dihias-hiasi dalam hati oleh syaitan, sehingga yang dia cintai itu betul-betul menjadi betul-betul dicintai sama dia dalam keadaan sadar dan tertidurnya selalu teringat dengan yang dicintainya tadi. Fa idtma'anna ilaihi. Kalau dia sudah betul-betul merasa tenang dengan kecintaannya tadi, wa wasakanat indahu, dan tenang dengan kecintaannya itu, fatrahu alaihal kalalib syahwat, maka syaitan mengutus kalalib, petir-petir syahwat nafsu, wa khatatifuha, dan juga khatatifuha, thumma jaruha biha ilaikum, fa idza khamarat ala qurb. Tadi ada nafsu yang dibolehkan. Begitu nafsu menjadi kesukaan, dimasukkan apa? Syahwat. Begitu syahwat sudah menyambar ke hati, terkadang sudah tidak bisa terbendung lagi, hati sudah masuk syahwat, pengen. Begitu pengen dilakukan. Kemudian apa? Wajarwa biha ilaikum. Fa idza khammarat ala qalb. Jika syahwat tadi sudah menguasai hati. Wasarat ma'akum alai malakatukum sughur alain. Maka hati sudah dikuasai oleh syahwat, pengen, sudah kuat syahwatnya, maka pos telinga akan jebol, pos mata akan hilang, pos mulut juga akan jebol, matanya akan mengikuti hatinya. Kata hati, lihatlah yang membuat nafsuku. Kata hati kepada telinga, dengarlah kepada sesuatu yang membuat nafsuku. Kata hati mengatakan, ucapkanlah apa yang membuatkan aku puas dan syahwatku. Akhirnya telinganya, matanya, mulutnya, semua akan mencerminkan hatinya. Maka sangat salah orang bilang yang penting hati saya baik. Gak mungkin bisa hatinya baik kalau tangannya jahat. Tangan kamu yang nyuruh siapa? Hati. Gak mungkin hati kamu baik, tangan kamu jahat. Siapa yang merintahkan tangan kamu? Kesurupan? Gak mungkin. Maka orang kalau bilang yang penting saya ya baikkan hati dulu, nanti baru saya baikkan. Tidak. Pertama kali adalah baikkan perbuatan kita. Jaga pos mata kita, pos telinga kita, pos mulut kita, pos perut kita, pos tangan kita, pos kaki kita. Karena ini semua posko-posko yang mengantarkan kepada hati. Jika ini sudah terjaga, maka hati akan terlindungi. Kalau sudah Rasulullah mengatakan, dalam jiwa itu ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik seluruhnya, kalau dia jahat maka jahat seluruhnya, itu adalah hati, maka hati itu adalah cermin daripada kebaikan. Ucapan itu cuman pantulan dari ada yang di hati. Perbuatan itu cuman dorongan yang ada di hati. Jadi kalau kita katakan hatinya itu ya bagaikan baterainya, ucapannya bagaikan cahaya lampunya. Gak mungkin lampunya kenceng kalau baterainya soak. Gak mungkin juga cahayanya redup kalau baterainya kenceng. Gak mungkin. Kekuatannya ada pada iman dan hati. Ketakwaan tadi. Allah musta'an. Maka inilah yang selalu diincar oleh iblis dan syaitan agar dia menguasai hati kita. Subhanallah. Fa'idat ma'na'am. Thumma jaruha bi'na idha khamarat ala qalb. Basarat ma'akum 'alaiha malaktum sughuru 'ain wal udhun wal lisan wal fam wal yad wal rijl farabitu 'ala hadhihi sughur qulla murabathah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya di pertemuan akan datang. Sudah hampir jam 8 pertemuan kita. Intinya di sini masih seperti apa yang kita katakan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa permusuhan kita dengan iblis itu selalu berjalan dan dia ingin sekali menguasai hati kita. Dan salah satu posko-posko yang dijaga agar dia tidak bisa masuk dalam hati kita adalah panca indera kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.